Tahun lalu, coba bayangkan, ada sebuah berita palsu atau disinformasi yang menyebar luas. Skenario yang sangat sering terjadi ya belakangan ini. Betul, dan berita ini nyaris menghancurkan reputasi, karir, bahkan hidup seseorang secara permanen. Media yang menyebarkannya jelas-jelas salah, tapi yang mengejutkan adalah... Jurnalisnya tidak ditangkap, kan? Nah, itu dia. Jurnalis yang menulis berita itu sama sekali tidak ditangkap polisi, tidak dituntut di pengadilan pidana, dan tidak dipenjara. Mengapa? Karena di Indonesia, jurnalis ini memiliki semacam perisai pelindung tak kasat mata. Iya, perisai yang mencegah mereka langsung diseret ke balik jeruji besi. Tepat. Tapi perisai itu punya syarat yang sangat ketat. Kalau mereka melanggar syarat itu, ya perisainya hancur berkeping-keping. Dan syarat itulah yang sebenarnya menjadi nyawa dari seluruh ekosistem media kita saat ini. Maksudnya, perisai itu kan tidak diberikan secara gratis oleh negara? Tentu tidak. Ia ditukar dengan sebuah tanggung jawab moral yang sangat-sangat besar. Oke, mari kita bedah ini. Misi eksplorasi mendalam kita hari ini berpusat pada sebuah materi sumber yang luar biasa komprehensif. Judulnya Bab 5, Kode Etik Jurnalistik dan Pengawasan. Bab yang sangat krusial. Ya, kita akan membongkar bagaimana sebenarnya kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi 1998 itu bekerja. Saat pemerintah tidak lagi punya Departemen Penerangan yang kerjanya menyensor berita. Betul, sistem pengawasannya kan berubah total. Ia berubah menjadi self-regulation atau pengaturan mandiri. Dan jantung dari sistem ini adalah kode etik jurnalistik. Tapi jujur saja ya, kalau mendengar kata kode etik, bayangan orang, termasuk Anda yang sedang mendengarkan ini mungkin, adalah butuh aturan tebal yang berdebu di pojok meja redaksi. Dan tidak pernah dibaca. Nah, persis. Kayak cuma formalitas aja gitu. Itu persepsi yang sangat umum sih, tapi keliru besar. Kode etik jurnalistik atau yang sering kita sebut KEJ, ini tuh bukan sekedar daftar larangan, bukan cuma jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Terus wujud aslinya seperti apa? Ini lebih seperti kontrak sosial sebenarnya. Ia adalah jembatan hidup yang menghubungkan tiga pihak utama secara terus-menerus, yaitu jurnalis di lapangan, pemilik perusahaan media, dan publik. Betul. Yang paling penting, Anda, publik yang mengonsumsi berita setiap hari. Tunggu, jadi ini bukan hukum negara ya? Maksud saya, kalau kita bicara soal pengawasan, biasanya di kepala kita kan ada polisi, ada denda uang, ada ancaman penjara. Nah, disinilah keunikannya. KEJ beroperasi sebagai apa yang dalam teori regulasi disebut sebagai soft law atau hukum lunak. Soft law? Maksudnya hukum yang tidak bisa menggigit? Tidak menggigit secara pidana. Artinya, aturan ini sama sekali tidak punya ancaman sanksi pidana koersif dari negara. Tidak ada polisi yang bakal mengetuk pintu redaksi untuk memberikan surat tilang karena salah tulis berita. Sebaliknya, ini adalah aturan yang secara sukarela diterapkan dan ditegakkan oleh komunitas profesional itu sendiri, self-imposed. Tapi kenapa harus repot-repot bikin aturan sendiri yang tidak ada polisinya? Karena, bayangkan kalau negara yang memegang kendali penuh atas hukuman jurnalistik. Kita akan langsung kembali ke era otoritarian. Di mana pemerintah bisa dengan mudah membredel media yang mengkritik mereka, ya? Benar sekali. Makanya self-regulation ini adalah jalan tengahnya. Oh, saya suka memikirkannya dengan analogi seperti ini. Kode etik jurnalistik itu mirip banget dengan sistem penilaian reputasi di aplikasi jual-beli online. Menarik. Gimana tuh? Gini. Tidak ada polisi yang akan datang ke rumah seorang penjual dan menangkap mereka cuma karena mereka mendapat ulasan bintang satu dari pembeli, ya kan? Iya, polisi nggak ngurus itu. Tapi reputasi yang hancur, rentetan ulasan buruk, itu pada akhirnya akan membuat orang berhenti membeli di toko tersebut. Dan perlahan, bisnis itu akan mati dengan sendirinya. Bagi jurnalis, kredibilitas itu adalah mata uang tunggal mereka. Analogi yang sangat akurat. Tanpa kredibilitas, media itu ya bangkrut secara fungsional. Betul. Dan untuk menjaga rating bintang 5 di mata Anda sebagai pemecah tadi, ada 4 pilar utama yang menjadi fondasi moral KEJ. Pertama, akurasi. Ini menuntut wartawan menyajikan informasi yang tepat, faktual, dan sama sekali tidak menyesatkan. Tunggu sebentar. Kalau kita bicara akurasi dari sumber yang kita pelajari hari ini bukan cuma sekedar faktanya benar, kan? Maksudnya? Akurasi itu juga bicara soal konteks. Coba bayangkan seorang tokoh politik bilang begini, saya tidak akan pernah korupsi, kecuali saya tiba-tiba menjadi gila. Oke. Lalu, sebuah media memotong kutipan itu dan hanya menulis headline besar-besar, saya akan korupsi. Secara teknis, kata-kata itu memang keluar dari mulut si tokoh. Faktanya ada, tapi konteksnya dihancurkan sama sekali. Itu pelanggaran akurasi yang brutal menurut saya. Wah, sangat brutal. Dan selain konteks, akurasi juga mewajibkan adanya atribusi yang jelas. Atribusi itu sumbernya ya? Ya. Pembaca harus tahu dari mana informasi ini berasal, bukan sekedar menggunakan kata menurut desas-desus atau kata orang. Lalu, kita masuk ke pilar kedua, yaitu keberimbangan. Menyajikan berbagai perspektif secara adil. Nah, ini. Tapi, ada miskonsepsi besar di masyarakat tentang ini. Berimbang itu bukan berarti harus membagi porsi 50 banding 50. Ah ya, ini yang sering disalahpahami. Orang mengira kalau media mau wawancarai satu pihak selama 5 menit, pihak lawannya juga mutlak harus diwawancarai persis 5 menit. Tepat. Mari kita ambil contoh kasus ekstrim, seperti kekerasan seksual. Oke. Sangat tidak etis dan ini jelas melanggar prinsip keberimbangan yang sesungguhnya. Jika media memberikan panggung simpati yang sama besarnya kepada pelaku kejahatan, seperti halnya kepada korban. Gila sih kalau itu terjadi. Makanya keberimbangan di sini tuh berarti mencari semua pihak yang relevan untuk memastikan keadilan informasi, bukan sekedar memuaskan rumus matematika pembagian ruang berita. Masuk akal. Terus pilar ketiga adalah independensi. Ini berarti bebas dari tekanan eksternal. Dan tekanan ini wujudnya bisa macam-macam kan? Betul. Bisa tekanan politik dari penguasa, tapi di era sekarang yang lebih sering terjadi mungkin tekanan ekonomi. Bayangkan ada sebuah media sedang melakukan investigasi terhadap produk cacat dari perusahaan raksasa. Tapi perusahaan itu kebetulan adalah pemasang iklan terbesar di media tersebut. Ini dilema klasik ruang redaksi. Iya kan? Independensi berarti redaksi harus berani menerbitkan investigasi itu meskipun sang pemasang iklan mengancam menarik dana mereka miliaran rupiah. Betul sekali. Itulah tembok api atau firewall yang memisahkan divisi redaksi dan divisi bisnis di perusahaan media yang sehat. Mereka tidak boleh saling intervensi. Dan yang terakhir? Terakhir, pilar keempat, tidak beritikad buruk. Ini mencakup larangan keras menyebarkan hoax dengan sengaja, memeras narasumber, atau dan ini sangat spesifik dalam pasal 5 dan 6 KEJ, dilarang mengungkap identitas korban kejahatan asusila dan wajib merahasiakan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari keempat pilar ini ya, aturan-aturan ini disusun sedemikian rupa bukan semata-mata untuk menyusahkan kerja jurnalis. Sama sekali bukan. Melainkan, untuk melindungi Anda, para pendengar. Ini adalah garis pertahanan pertama agar isi kepala Anda tidak dimanipulasi oleh informasi sampah. Itu adalah filosofi dasarnya. Namun, kita harus mengakui hal ini. Apa itu? Itu semua terdengar sangat indah dan ideal ketika dibaca di atas kertas. Nah, disinilah kita masuk ke realitas yang menampar wajah kita. Prinsip-prinsip klasik ini kan dibangun di era di mana mesin cetak masih berkuasa. Apa yang terjadi ketika aturan-aturan ini bertabrakan dengan era internet yang serba instan? Yang menarik di sini adalah era digital menciptakan dilema terbesar yang membongkar fondasi idealisme tadi, yaitu kecepatan versus akurasi. Kecepatan versus akurasi. Selalu jadi musuh bebuyutan ya? Iya. Di era media cetak, jurnalis memiliki kemewahan yang namanya waktu. Kejadian meledak jam 10 pagi, mereka masih punya waktu 10 jam sebelum naskah harus dikirim ke mesin cetak pada malam hari. Ada waktu luang untuk menelpon saksi, memverifikasi dokumen. Memikirkan sudut pandang beritanya. Betul, tapi di media online tekanan breaking news itu hitungannya detik. Menjadi media yang mempublikasikan berita 5 menit lebih lambat dari kompetitor berarti kehilangan ribuan klik. Wah, ngeri juga tekanannya. Akibatnya akurasi seringkali dikorbankan demi kecepatan. Tapi tunggu sebentar, saya ingin memberikan pushback yang realistis di sini. Silakan. Kita ini kan sangat mudah menyalahkan media karena terburu-buru dan ceroboh. Tapi bukankah Anda dan saya, ya publik ini, yang sebenarnya menciptakan monster tersebut? Maksudnya audiens yang menuntut? Iya, kalau ada bom meledak atau skandal selebriti, kita langsung menyegarkan lini masa media sosial berkali-kali. Kita menuntut tahu saat itu juga, detik itu juga. Memang benar, ada rasa FOMO. Dan bukankah algoritma media sosial seperti Google atau X sengaja menghukum media yang lambat mempublikasikan konten? Mereka menenggelamkan artikel yang lambat di dasar pencarian. Jadi media ini kan cuma mencoba bertahan hidup dari algoritma yang kita beri makan setiap hari. Anda menyentuh inti masalahnya secara presisi. Ekosistem pencarian dan algoritma ini memang memaksa media masuk ke dalam arena gladiator yang salah tidak sehat. Dan sumber materi kita memaparkan bagaimana ini bermanifestasi menjadi tiga tantangan kronis. Apa saja itu? Pertama, judul clickbait. Anda pasti sering banget melihatnya. Oh, setiap hari. Judul yang bombastis, sengaja memancing emosi marah atau penasaran, tapi ketika Anda klik, isinya sama sekali tidak relevan dengan judulnya. Ini adalah pelanggaran akurasi dan niat baik, murni demi memancing klik iklan dari Anda. Mengeksploitasi emosi kita demi traffic. Kasarannya begitu kan? Ini menghancurkan prinsip keberimbangan jurnalistik. Pembaca perlahan-lahan terisolasi dalam gelembung ideologinya sendiri dan tidak pernah lagi terpapar pada opini yang berseberangan secara sehat. Jadi, kita cuma dengar apa yang mau kita dengar. Sangat berbahaya. Ketiga, praktik kutip-mengutip media sosial tanpa verifikasi. Wartawan melihat video viral di TikTok tentang sebuah perkelahian, lalu menjadikannya berita tanpa turun ke lapangan untuk mengecek. Nggak dicek lagi? Seringnya tidak. Nggak dicek apakah video itu benar terjadi hari ini, atau jangan-jangan itu video 5 tahun lalu di negara berbeda. Ya ampun. Itu sih resep sempurna untuk disinformasi massal. Tapi, di tengah pesimisme ini, sumber kita menyoroti sesuatu yang cukup melegakan. Ternyata tidak semua media menyerah dan sujud pada algoritma, kan? Betul sekali. Ada harapan. Ada best practices atau praktik baik yang diterapkan oleh beberapa media untuk melawan arus ini. Dan kita harus membicarakan bagaimana mereka melakukannya secara praktis. Iya, ambil contoh media Kompas. Di tengah tekanan untuk serba cepat, mereka masih mempertahankan mekanisme verifikasi berlapis di ruang redaksinya. Sebuah naskah tidak bisa langsung tayang ke publik hanya dengan satu klik dari reporter. Jadi ada filter dulu ya? Iya, ia harus melewati kurasi editor yang ketat untuk memastikan akurasinya. Lalu ada tempo. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, jurnalis pun pasti bisa salah. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons kesalahan tersebut. Apa yang Tempo lakukan? Tempo memiliki mekanisme koreksi yang sangat transparan. Kalau mereka sadar salah nulis fakta, mereka tidak diam-diam menghapus atau mengedit artikelnya ala ninja di tengah malam. Ah, stealth edit ya? Iya, mereka nggak begitu. Mereka akan merevisi naskahnya dan menaruh catatan kaki yang sangat jelas di bawah. Artikel ini telah dikoreksi pada bagian A karena sebelumnya terdapat kesalahan informasi. Itu membangun trust, kepercayaan pembaca. Langkah yang sangat elegan. Selain media arus utama, media digital murni seperti Kumparan juga berinovasi. Mereka memanfaatkan sifat interaktif internet itu sendiri dengan melibatkan publik dalam proses verifikasi. Oh, crowdsourcing. Semacam itu. Mereka menyediakan ruang aduan cepat di mana pembaca bisa langsung melaporkan jika ada ketidakakuratan data di lapangan. Dan jangan lupakan BBC Indonesia, yang sangat disiplin memberi pagar pembatas visual dan struktural. Pagar pembatas gimana maksudnya? Mereka memisahkan dengan sangat tegas antara mana yang murni laporan fakta berita dan mana yang sekedar kolom opini subjektif. Pembaca tidak akan bingung membedakannya. Keren. Oh, dan yang paling baru dan menurut saya sangat menarik dari sumber kita adalah adaptasi dari Dewan Pers. Terkait teknologi ya? Betul. Mereka ternyata tidak buta teknologi. Mereka baru saja mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2025 yang khusus meregulasi penggunaan AI, Artificial Intelligence, dalam karya jurnalistik. Jadi kode etik ini adalah dokumen yang bernafas. Ia berevolusi mengikuti tantangan zaman. Evolusi itu esensial, karena jujur saja, tekanan untuk melanggar etik itu tidak akan pernah surut. Nah, berbicara soal tekanan, mari kita beralih ke bagian di mana sistem ini benar-benar gagal. Kalau saya perhatikan trennya, di tengah himpitan ekonomi dan algoritma tadi, pasti banyak dong media yang akhirnya tersandung? Sangat banyak. Apa wujud nyatanya ketika media akhirnya melanggar aturan main ini? Maksud saya, apa sih dosa jurnalistik yang paling sering mereka lakukan? Jika kita menganalisis data pengaduan ke Dewan Pers dari materi ini, ada pola yang sangat jelas. Dosa terbesar dan paling sering diadukan adalah, ya, berita yang tidak akurat. Tidak akurat dalam artian? Ini mencakup kutipan palsu, narasumber fiktif, atau sekedar jurnalis yang malas melakukan verifikasi ganda. Di urutan berikutnya ada sensasionalisme berlebihan, seperti yang kita bahas di fenomena clickbait tadi. Ada satu lagi yang menarik, yaitu pelanggaran pasal 3 KEJ, mencampur fakta dan opini yang menghakimi. Ah, iya, ini klasik. Ini sering terjadi ketika seorang reporter merasa dirinya bertindak sebagai aktivis atau hakim moral. Alih-alih menulis dengan netral, tersangka X dipangkap polisi karena dugaan penggelapan. Mereka malah menulis kalimat dengan sisipan opini. Contohnya, tersangka X yang serakah dan licik akhirnya tertangkap. Kata serakah dan licik itu kan opini subjektif si jurnalis, bukan fakta lapangan yang terbukti. Dan selain itu, pelanggaran privasi juga makin marak ya. Betul. Seperti secara ceroboh menampilkan plat nomor mobil atau alamat rumah keluarga korban tindak kejahatan di berita video. Dan yang perlu Anda catat, pelonggaran ini tidak eksklusif dilakukan oleh portal berita kecil abal-abal yang baru dibuat kemarin sore. Maksudnya media besar juga bisa kena. Media raksasa pun bisa tergelincir. Sumber kita memberikan contoh konkret. Kasus Tempo melawan Kementerian Pertanian pada tahun 2025. Wow, tunggu. Selevel Tempo yang kita puji di awal tadi, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus itu? Kasus ini sangat krusial sebagai contoh ya. Dalam perselisihan pemberitaan antara Tempo dan Kementan, Dewan Pers turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam. Hasilnya, Tempo dinilai terbukti melanggar Pasal 1. Karena apa? Karena diksi pemberitaan mereka dianggap melebih-lebihkan fakta yang ada di lapangan. Lebih jauh lagi, mereka juga melanggar Pasal 3. Karena di dalam naskahnya terdapat pencampuran antara fakta temuan investigasi dengan opini atau asumsi dari redaksi itu sendiri. Asumsi yang menghakimi. Iya, sifatnya menghakimi sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Selain itu, sumber kita juga mencatat fenomena masif lainnya. Ketidakseimbangan porsi pemberitaan secara sistemik selama masa pemilu, di mana media cenderung berpihak pada kandidat tertentu. Kalau media sekelas Tempo yang punya lapisan editor super berpengalaman aja bisa salah langkah, berarti akar masalahnya pasti jauh lebih dalam dan struktural dong. Bukan sekedar, oh reporternya kurang minum kopi. Jelas bukan. Apa sebenarnya yang mendorong pelanggaran-pelanggaran ini? Akar strukturalnya kalau kita bedah ada tiga. Pertama, tekanan ekonomi yang brutal. Kue iklan yang berkurang. Betul. Kue iklan yang selama puluhan tahun menghidupi media konvensional kini disedot habis oleh raksasa teknologi seperti Meta dan Google. Ruang redaksi harus beroperasi dengan dana dan staf yang jauh lebih minim. Yang otomatis menurunkan kualitas kontrol editorialnya. Persis. Kedua, kurangnya pelatihan profesional yang berkesinambungan bagi jurnalis, terutama di daerah-daerah. Dan yang ketiga, ini yang sering tak terlihat. Campur tangan langsung dari pemilik media. Ah, pemilik modal. Ya, mereka menjadikan platform berita mereka sebagai corong untuk mengamankan kepentingan politik atau bisnis pribadi mereka sendiri. Jadi, apa arti dari semua kekacauan ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Mengapa Anda harus peduli kalau ada satu atau dua pasal etika yang dilanggar di sebuah berita? Karena dampaknya langsung terasa ke publik. Sangat langsung. Karena dampaknya menghantam kehidupan Anda. Desinformasi yang dibiarkan itu memicu polarisasi, pertengkaran di grup WhatsApp keluarga Anda. Memicu kepanikan sosial saat terjadi krisis. Pelanggaran privasi bisa merusak masa depan seorang individu tak bersalah. Dan yang paling fatal dari semuanya. Rentetan pelanggaran ini akan secara sistematis menghancurkan kepercayaan Anda pada institusi pers. Kalau Anda tidak lagi percaya pada pers independen, kepada siapa Anda akan bersandar untuk mencari kebenaran fakta? Kepada influencer yang dibayar. Nah, itu dia. Itu adalah krisis eksistensial bagi sebuah negara demokrasi. Tanpa informasi yang bisa dipercaya, masyarakat otomatis kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional. Ini memicu sebuah pertanyaan logis yang sangat besar di kepala saya. Jika pelanggaran etika ini terus terjadi, dampaknya sangat merusak. Hidup orang bisa hancur. Tapi di awal tadi kita sepakat bahwa KJ hanyalah soft law tanpa ancaman kurungan penjara. Betul. Lalu siapa yang memiliki taring untuk menghukum media-media yang nakal ini? Disinilah institusi bernama Dewan Pers memainkan peran utamanya. Tapi ingat, kita harus membuang jauh-jauh bayangan tentang pengadilan pidana. Dewan Pers itu tidak duduk dengan palu hakim dan jaksa penuntut umum di sebelahnya. Jadi peran mereka lebih ke arah penengah? Tepat. Mereka bertindak sebagai penengah yang independen. Prosesnya dirancang bertahap. Dimulai ketika ada laporan pengaduan dari Anda, masyarakat. Kemudian Dewan Pers melakukan verifikasi awal terhadap bukti-bukti yang diajukan. Mengecek apakah ini karya jurnalistik atau bukan ya? Betul. Jika valid, mereka akan memanggil media tersebut untuk proses klarifikasi. Puncaknya adalah proses yang disebut mediasi. Saya tuh selalu melihat proses mediasi Dewan Pers ini lebih mirip dengan konsep restoratif justice. Atau kalau boleh saya pakai istilah yang lebih santai nih. Ini tuh seperti terapi pasangan yang sedang bertengkar hebat. Terapi pasangan. Haha, analogi yang menarik. Iya kan? Tujuannya kan bukanlah untuk balas dendam. Bukan untuk membakar kantor media tersebut sampai rata dengan tanah. Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak antara media yang berbuat salah dan publik yang dirugikan. Ini tentang menyembuhkan luka akibat disinformasi secara proporsional. Analogi terapi pasangan itu sangat pas, karena fokus utamanya adalah pemulihan keadaan ke titik semula. Tetapi tidak, semua mediasi berakhir dengan pelukan dan permintaan maaf, kan? Pasti ada yang ngeyel. Nah, jika mediasi buntu, barulah kasusnya dinaikkan ke tahap adjudikasi. Di tahap ini, Dewan Pers akan mengeluarkan palu etiknya dalam bentuk dokumen resmi yang disebut PPR. PPR, singkatan dari apa itu? Pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Tunggu, secara praktis, wujud PPR ini seperti apa sih? Apakah ini cuma surat rahasia berstempel yang dikirim ke meja pemimpin redaksi lalu diam-diam dimasukkan ke laci meja? Oh, sama sekali tidak. PPR itu adalah dokumen resmi dan sangat publik. Seringkali rekomendasinya mewajibkan media yang melanggar untuk mempublikasikan keputusan Dewan Pers tersebut di platform mereka sendiri. Jadi, mereka harus mengaku salah di depan pembacanya sendiri. Bayangkan, media itu dipaksa untuk mengumumkan di halaman depannya. Kami telah disidang oleh Dewan Pers dan kami dinyatakan melanggar etika. Itu tamparan keras, sangat keras untuk reputasi mereka. Dan apa solusi real yang ditawarkan untuk korban yang dirugikan oleh berita itu? Sumber kita menyebutkan dua senjata utama. Oke. Hak jawab dan hak koreksi. Ah, hak jawab. Bayangkan nama Anda salah ditulis oleh media sebagai tersangka korupsi. Padahal Anda cuma saksi yang kebetulan lewat. Hak jawab ini adalah hak mutlak Anda untuk mengirimkan sanggahan tertulis. Dan media itu wajib memuatnya? Wajib ya. Dengan proporsi ruang yang sama dengan berita aslinya. Harus sama proporsinya. Tidak boleh disembunyikan di pojok bawah. Sementara hak koreksi adalah kewajiban media itu sendiri untuk secara proaktif meralat informasi yang mereka sadari keliru. Dan kalau medianya keras kepala, atau pelanggaran etiknya tuh sangat berat, berulang kali. Sanksi etiknya bisa bereskalasi dari sekedar teguran publik, terbuka, rekomendasi perombakan SOP di ruang redaksi, hingga hukuman mati secara reputasi. Hukuman mati reputasi, wujudnya. Pencabutan status sebagai perusahaan pers terverifikasi di Dewan Pers. Kenapa kehilangan status terverifikasi ini ibarat hukuman mati bagi media? Karena tanpa status terverifikasi dari Dewan Pers, mereka secara de facto kehilangan legitimasi sebagai institusi jurnalistik resmi. Dampaknya di lapangan? Institusi pemerintah atau narasumber kredibel akan menolak diwawancarai oleh mereka. Mereka tidak akan diundang ke konferensi pers. Dan yang paling berbahaya bagi keselamatan mereka sendiri, mereka bisa kehilangan perisai perlindungan hukum sebagai pers. Wow. Namun yang luar biasa dari sistem ini adalah efektivitasnya di lapangan. Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme soft enforcement Dewan Pers ini mencapai lebih dari 90%. 90% selesai di meja mediasi, tanpa harus buang-buang waktu dan biaya bertahun-tahun di pengadilan negeri. Iya, betul. Itu angka yang fantastis. Tapi, jujur, ini memunculkan sebuah paradoks besar di kepala saya. Paradoks apa itu? Coba bayangkan saya adalah korban. Bisnis saya hancur lebur karena berita hoax di media lokal. Mengapa saya tidak langsung saja datang ke kantor polisi, bawa korannya, membuat laporan pencemaran nama baik pakai UU ITE, dan menuntut jurnalisnya dipenjara 5 tahun? Kenapa harus repot ke Dewan Pers? Iya, kenapa saya dihalang-halangi dan disuruh repot-repot ke Dewan Pers untuk mediasi yang sifatnya damai? Saya kan mau dia dipenjara. Untuk menjawab itu, kita harus melihat perbedaan fundamental antara norma etika dan norma hukum dalam sebuah masyarakat demokratis. Oke, jelaskan perbedaannya. Etika itu berfungsi sebagai langkah pencegahan atau prevention. Ia hadir untuk menjaga standar kualitas sebelum kerusakan yang lebih parah terjadi. Sementara hukum pidana itu sifatnya repression atau penindakan yang memaksa. Jadi hukum itu langkah terakhir. Hukum pidana harus selalu menjadi jalan paling akhir, ultimum remedium, ketika semua jalan, dialog, dan etika sudah hancur total. Kalau diibaratkan nih ya, hukum pidana itu rudal balistik, bukan pistol air. Jangan dipakai untuk masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan mediasi. Tepat sekali. Nah, untuk memastikan rudal balistik ini tidak digunakan sembarangan terhadap jurnalis yang sedang bertugas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers memberikan kewenangan penuh pada Dewan Pers. Tapi kan undang-undang itu sering diabaikan penegak hukum kalau ada yang lapor pidana? Itulah alasannya mengapa perisai baja yang paling absolut bagi jurnalis saat ini sebenarnya datang dari lembaga penegak hukum itu sendiri, yaitu SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2023. SEMA 13 2023, sumber materi kita sangat menggarisbawahi dokumen ini. Tapi tunggu, mengapa selembar surat edaran dari MA bisa menjadi pelindung kebebasan pers nasional? SEMA ini pada dasarnya adalah instruksi tertinggi dari bos besar di Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di pengadilan negeri maupun tinggi di Indonesia. Instruksinya bilang apa? Kalau kita pakai bahasa yang sederhana, SEMA ini menginstruksikan bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik wajib sekali lagi, mutlak wajib, diselesaikan di Dewan Pers terlebih dahulu, sebelum bisa diproses secara pidana maupun perdata di pengadilan manapun. Jadi bayangkan skenario ini. Ada bupati korup yang marah besar karena laporan investigasi kekayaannya dibongkar oleh sebuah surat kabar. Dia datang ke kepolisian, membawa pengacara mahal untuk memenjaratan jurnalisnya pakai pasal pencemaran nama baik. Klasik. Nah, berkat SEMA ini, polisi atau hakim pada dasarnya akan mengatakan, "Maaf Pak Bupati, kami tidak bisa memproses laporan Anda. Silahkan Anda bawa masalah ini ke Dewan Pers dulu." Begitu? Betul. Biar Dewan Pers yang menilai apakah jurnalis ini melanggar kode etik jurnalistik atau tidak, bukan kami. Persis seperti itu mekanisme pertahanannya. Dan mengapa? Ini sangat esensial. Karena tanpa SEMA ini, aparat hukum akan kebanjiran laporan pidana terhadap jurnalis dari pihak-pihak yang tersinggung. Akibatnya, akan muncul chilling effect. Efek menakut-nakuti. Sebuah efek ketakutan massal yang melumpuhkan nyali ruang redaksi. Bayangkan jurnalis investigasi yang sedang membongkar kartel mafia narkoba. Kalau sedikit saja ada kesalahan ketik di laporannya, dan sang mafia bisa langsung memenjarakan si jurnalis dengan mudah. Tidak akan ada lagi jurnalis yang berani menulis kebenaran. Sama sekali. Mereka akan memilih main aman. Menulis berita cuaca hari ini, atau peresmian gedung pemerintahan. Masyarakat yang akan rugi besar kehilangan fungsi anjing penjaga dari pers. Dan mari kita jujur aja ya, pengadilan pidana umum seringkali menggunakan kacamata kuda hukum formal yang sangat kaku. Hakim kan melihat teks hukum. Iya. Hakim pidana mungkin tidak terlalu paham tentang tekanan deadline di ruang redaksi, proses verifikasi narasumber anonim yang rumit, atau konteks jurnalistik investigatif. Menghakimi karya jurnalistik murni dengan kacamata pidana pasal karet tanpa mempertimbangkan niat baik jurnalisnya, itu berpotensi menghasilkan ketidakadilan yang mengerikan. Itulah sebabnya SEMA 13-023 ini menempatkan lembaga etika di garis depan. Jika Dewan Pers sudah menyidang sang jurnalis dan memutuskan, oh, ini adalah karya jurnalistik yang sah, jurnalisnya sudah patuh pada kode etik, maka jurnalis tersebut otomatis mendapatkan imunitas. Laporan pidananya di kepolisian harus dihentikan. Tapi itu kan pisau bermata dua ya? Bagaimana maksudnya? Kalau dalam sidang mediasi Dewan Pers ternyata diputuskan bahwa media itu melanggar etika parah, punya niat buruk memeras narasumber, dan menolak meminta maaf, apa yang terjadi dengan perisainya? Jika itu terjadi, maka perisainya otomatis dicabut. Dewan Pers akan lepas tangan dan menyerahkan kasus itu kembali ke kepolisian, dan barulah hukum pidana masuk untuk menindak keras pelaku. Jadi kesimpulannya sangat logis ya. Legitimasi moral itu melahirkan legitimasi hukum. Jurnalis yang bekerja secara profesional dan taat etika berhak mendapat perlindungan total dari negara. Sementara jurnalis yang secara sadar menginjak-injak etika demi sensasi murahan atau klik semata berarti membuang perisai itu dengan tangannya sendiri. Sangat presisi. Kesimpulan yang tepat. Dari semua diskusi panjang kita hari ini, benang merahnya menjadi sangat jernih bagi Anda. Kode etik jurnalistik itu bukanlah sekedar pajangan usang di dinding kantor. Iya, adalah detak jantung dari kebebasan berekspresi kita pasca 1998. Betul. Ia membuktikan bahwa kebebasan yang sesungguhnya harus diikat kuat oleh tanggung jawab moral. Dan meski hari ini nilai-nilai klasik tersebut sedang dihantam badai algoritma, clickbait, dan budaya serba instan dari era digital, mekanisme penyelesaian dari Dewan Pers yang didukung oleh perisai sakti SMA 1323 memastikan bahwa pers kita tetap akuntabel. Tanpa harus dibungkam oleh teror penjara penguasa. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pendengar kita. Seluruh arsitektur pelindung ini, sebaik apapun desainnya di atas kertas, akan lumpuh total tanpa satu elemen kunci. Apa itu? Partisipasi kritis dari audiens. Anda adalah pengawas tertinggi dalam ekosistem ini. Andalah yang melaporkan ketidakadilan, mengkritisi, dan menghukum media nakal dengan tidak memberi mereka klik dan waktu Anda. Nah, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Sepanjang eksplorasi mendalam hari ini, kita berbicara panjang lebar tentang jurnalis manusia yang bisa merasa tertekan, punya empati, dan terkadang melanggar etika karena dikejar target tayang. Iya, manusiawi kan? Kita juga tadi menyinggung sedikit bagaimana Dewan Pers mulai merespons dengan aturan AI tahun 2025. Tetapi, coba proyeksikan ini ke 10 tahun mendatang. Oke, mari kita bayangkan. Seiring dengan pergeseran dunia, di mana AI itu sendiri yang akan sepenuhnya mewawancarai narasumber digital, mengkurasi fakta dari miliaran data, dan mendistribusikan berita tanpa satupun campur tangan-tangan manusia. Era otomatisasi penuh. Pertanyaannya, apakah kita nantinya harus merancang kode etik algoritma? Dan pertanyaan terbesarnya, jika hari itu tiba, siapa yang akan duduk di ruang mediasi Dewan Pers untuk menyidang sebuah mesin ketika ia melanggar etika? Wah, itu adalah teka-teki yang mungkin akan menentukan nasib kebenaran di masa depan kita. Sebuah area abu-abu yang belum terpetakan. Sesuatu yang patut Anda renungkan dalam-dalam saat Anda kembali menggulir layar ponsel dan membaca rentetan berita hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam penjelajahan pikiran kali ini. Teruslah membaca dengan kritis, jangan pernah berhenti bertanya, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.